Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباء Ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia menginginkan keberuntungan dan kebahagiaan. Namun tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kecuali jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang keberuntungan yang hakiki. Di dalam firman-Nya, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, maknanya, barang siapa diselamatkan oleh Allah jalla wa'ala dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dialah orang yang beruntung. Maka keberuntungan yang hakiki adalah ketika seorang hamba diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala minan nar, dari neraka Allah Jalla wa'ala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan ketahuilah bahwasanya as-salamah minan nar, keselamatan dari neraka, wa dukhulul jannah, dan masuknya seorang ke dalam jannah, tidak mungkin illa bitauhid, kecuali dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan asyirik, syirik billahi azza wa jal. Di dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan anin nabi alihi salatu wassalam, dari nabi alihi salatu wassalam, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Yakni Allah akan mengampuninya. Allah Jalla wa'ala akan mengampuni seorang hamba dan akan memasukkan dia ke dalam jannah ketika dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dalam keadaan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Yukhlisul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. dan meninggalkan kesyirikan bi anwa'ihi dengan segala jenisnya. Dan hadis qudsi ini seperti disebutkan maknanya juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Mu'adz berkata, kuntu radifan nabiyyi alaihi salatu wassalam ala himar, faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, suatu hari saya dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berkata, bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah alal ibad? Apa hak hamba atas, apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi alallah? Dan apa hak hamba atas Allah? Maka aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, haqqullah alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Haqqullah alal ibad, hak Allah atas hamba, an ya'buduh, mereka beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba, beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah untuk Allah Jalla wa'ala, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kalau seorang hamba menunaikan ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Dalam lanjutan hadis ini, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hambanya yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seorang akan selamat dari azab Allah ketika dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan meninggalkan asyirku billahi azza wa jal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ad'iyatir rasul alaihi salatu wassalam, di antara doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu beliau jaga, dan doa itu terkandung di dalamnya at-tauhid, terkandung di dalamnya at-tauhid, adalah doa sabah wa masa, doa yang dibaca di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dibaca di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Mengakui Allah Jalla wa Ala adalah satu-satunya Rabb, Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rizki, dialah yang mengatur, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Diingatkan seorang hamba dengan doa ini, untuk dia senantiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam rububiyah. Allahu Jalla wa'ala Rabbul Alamin. La ilaha illa anta khalaqtani. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illa ant, kecuali engkau ya Allah. Diingatkan tentang tauhid al-uluhiyah, bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk mengesakan Allah dalam ibadah, beribadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin, karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang memberikan rizki, karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka yang berhak untuk diibadai hanya Allah Jalla wa'ala. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illa ant, kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau lah zat yang telah menciptakan aku. Ila akhir doa, sampai akhir dari doa ini. Dibaca di waktu pagi, sabah. dan juga dibaca di waktu petang. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan zikir atau doa ini, yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, kemudian dia mati di hari itu, maka sungguh Allah Jalla wa'ala akan mematikan dia di atas Islam, di atas fitrah. Demikian pula ketika seorang membacanya di waktu sore hari, muqinan bihi, dalam keadaan meyakininya, kemudian dia mati di waktu malam harinya, demikian pula Allah akan matikan dia di atas Islam, di atas fitrah. Sababus salamah, sebab keselamatan dari azab Allah Jalla wa'ala, sebab untuk dia masuk ke dalam jannah, mendapatkan keberuntungan yang hakiki adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari perkara yang menjadi sebab seorang tidak akan mendapatkan keberuntungan, yaitu syirik. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengajarkan doa, barang siapa membaca doa ini, maka Allah akan menyelamatkan dia dari asyrik billahi azza wa jal, syirik kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari aku mensekutukan engkau ya Allah, dalam keadaan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku tidak tahu. Doa ini, doa yang agung, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada afdalu hadhil ummah, kepada umat yang paling afdal dari umat Nabi alaihi salatu wasallam, wahuwa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah kita hidup. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan asyirku billahi azza wa jal. Tidak ada tujuan yang lain kecuali itu. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Bukan untuk jam'ul mal, mengumpulkan harta. Bukan untuk kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Bukan untuk kita mencari kedudukan. Tetapi hidup di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan itu hati menjadi tenang. Dengan itu seorang menjadi mulia. Dengan itu seorang akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan yang hakiki, diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari api neraka, dan dimasukkan dia ke dalam jannah. Ketika seorang muslim, seorang hamba, yang dalam hidupnya mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, mati, masuk ke alam barzakh, datang kepadanya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Maka ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Maka seorang mukmin al-muwahhid yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, yang beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, akan dikokohkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Dia pun akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam. Yaitu al-istislamu lillah, menundukkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Bitauhid, dengan tauhid. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat dalam riwayat Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang mukmin ketika ditanya tentang orang yang diutus kepadanya yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan menjawab di alam barzakh, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil huda, ja'ana bil huda fa amanna bihi wattaba'nah. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil huda wal bayyinat, ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau telah datang kepada kami bil bayyinat wal huda, dengan penjelasan, dengan hidayah, dengan perintah untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala. Fa amanna bihi, maka kami pun mengimani beliau ketika beliau diutus di tengah-tengah kami. Wattaba'nah, dan kami telah mengikutinya. Maka terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian Allah bukakan alam barzah, diluaskan oleh Allah jalla wa ala maddal basar, sejauh mata memandang. Diberi cahaya oleh Allah jalla wa ala, dan dibukakan pintu, baban ilal jannah, pintu menuju jannah Allah jalla wa ala. Ditampakkan kepada seorang yang mentauhidkan Allah ini neraka ketika itu, yakni tempat duduknya di neraka. Wahai fulan, inilah tempatmu di neraka seandainya engkau tidak beribadah kepada Allah jalla wa ala, seandainya engkau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah telah menggantikan untukmu tempatmu di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin berbahagialah seorang mukmin, seorang muwahid, ketika dia mengetahui telah diselamatkan oleh Allah jalla wa ala minan nar, dari neraka, dan Allah jalla wa ala berikan untuknya jannah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. As-salamah minan nar, selamat dari neraka, dan juga dimasukkan ke dalam jannah, seperti firman Allah jalla wa ala, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan oleh Allah jalla wa ala ke dalam jannah dan diselamatkan dari neraka, sungguh dialah orang yang telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Dan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Al-hirus fi talabil ilmi, semangat untuk menuntut ilmu, agar kita mengetahui hak Allah jalla wa ala atas hambanya. Mustahil kita akan mengerti tauhid dan akan mengerti syirik billahi azza wa jal, kecuali ketika kita mendapatkan taufik dari Allah jalla wa ala, kemudian kita terus berusaha untuk menuntut ilmu. Duduk di majelis-majelis zikir, duduk di majelis-majelis ilmu, niscaya kita akan mendengarkan biidnillahi azza wa jal ayat-ayat Allah jalla wa ala, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang hakikatut tauhid, hakikat mentauhidkan Allah jalla wa ala, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah jalla wa ala dan meninggalkan asyrik. Kita akan belajar dan mengerti apa itu syirik, anwa'uhu, jenis-jenisnya, yang ini semuanya telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat-sangat sempurna. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan at-tauhid wasyirik dengan penjelasan yang sangat-sangat sempurna. Sejak awal Nabi alaihi salatu wassalam diutus hingga wafat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan umat ini untuk senantiasa mentauhidkan Allah jalla wa ala dan juga meninggalkan kesyirikan. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang pemuda, rajul wa biyadihi halqatun min sufrin, di tangannya ada gelang ya, yang dia gunakan untuk mengobati penyakit yang ada padanya ya, semacam sebab untuk dia sembuh padahal tidak ada kaitannya dengan penyakitnya. Wa hadza syirku billah, dan ini adalah syirik kepada Allah jalla wa ala, seperti dilakukan oleh sebagian manusia, au katsir minan nas ya, dia ingin mendapatkan kekayaan, dia ingin mendapatkan keberuntungan, kemudian dia memakai cincin, memakai gelang, dan seterusnya. Dia ingin dagangannya laris, dia memasang sesuatu di tokonya, rukonya. Hadza minasyirki billahi azza wajalla, dan ini termasuk syirik kepada Allah jalla wa ala. Ketika Nabi SAW melihat pemandangan ini, Nabi SAW tidak diam. Karena itulah tugas Nabi SAW min awali hayatihi, min awali risalatihi, dari awal Nabi SAW diutus sampai wafatnya, selalu menjelaskan tentang hakikat tauhid dan juga menjelaskan tentang asyirik. Nabi mengatakan, in zi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang itu, lepas itu. Karena sungguh tidak akan menambah, kecuali engkau akan semakin lemah, engkau akan semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Fa in mutta wahya alaika ma aflahta abadan. Dan kalau engkau mati dalam keadaan masih memakai ini, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena keberuntungan itu adalah dengan mentauhidkan Allah, dan kebinasaan adalah dengan mensekutukan Allah Jalla wa'ala dan tidak memurnikan ibadah untuk Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang sedikit ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala ada beberapa kalimat yang akan disampaikan oleh Ustazuna, Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan barakah kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.